ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقد كان فيما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم الطاغية وهي اللات لا يحدمها ثلاث سنين. termasuk di antara yang mereka minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni orang-orang yang berada di Taif, mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membiarkan patung berhala Taghiyah, yaitu Al-Lata, untuk tidak dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun. Mereka memohon, mereka masuk Islam tapi mereka memohon agar supaya patung berhalanya mereka tidak dihancurkan dulu, dibiarkan selama 3 tahun. Fa'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memenuhi permohonan mereka. Baik. Fama barihu yas'alunahu sanatan. Fama barihu dan terus menerus mereka memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanatan, yakni 2 tahun ya Rasulullah, 1 tahun ya Rasulullah, tawar menawar. Wa ya'ba alaihim, tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberi izin untuk mereka. Hatta sa'aluhu syahran wahida, sampai mereka mengatakan 1 bulan ya Rasulullah, dibiarkan dulu 1 bulan. Ba'da qudumihim, dari setelah datangnya mereka, karena mereka datang sebagai utusan dan mereka masuk Islam semuanya, tapi mereka barakallahu fikum masih menginginkan patung berhalanya mereka ada, karena ini patung ini ada di daerah Taif. Sebagaimana ma'ruf di antara ucapan para ulama kita, al-fitamu minal ma'lufi syadid, meninggalkan sesuatu yang sudah merupakan kebiasaan itu sangat berat. Kita sudah terbiasa dengan sesuatu, terus menerus ketagihan, seakan-akan tidak bisa kalau tidak dengannya. Melakukan sesuatu, lalu untuk meninggalkan sesuatu ini butuh perjuangan berat. Barakallahu fikum. Apalagi di patung sudah mendarah daging pada diri mereka. Hidup matinya mereka itu dengan patung itu. Subhanallah. Walaupun mereka sudah masuk dan menyatakan sebagai seorang muslim, sampai-sampai yang baru saja meninggalkan Makkah, yang baru masuk Islam di Makkah setelah ditaklukkan, mereka-mereka inilah yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ija'al lana dhata anwaatin kama lahum dhatu anwaat. Ya Rasulullah, adakan untuk kami pohon yang bisa kita gantung-gantung padanya pedang-pedang kami untuk kami menang dalam peperangan. Sebagaimana mereka orang syirkin memiliki pohon-pohon seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu akbar, qultum walladhi nafsi biyadihi, mithla ma qalat banu Israil li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alih. kalian telah mengatakan wallahi demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, kalian telah mengatakan sesuatu yang persis yang dikatakan oleh Bani Israel dahulu kala. Wahai Musa, adakan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Lain mereka juga ini, mereka masih sayang terhadap patung berhala yang mereka sembah seumur hidup mereka sampai saat itu. Dari kecil mereka tumbuh besar dengan apa? Penyembahan patung berhala. Sampai mereka minta ke Rasulullah 1 tahun saja dari sejak datangnya mereka ke Madinah. Fa'aba alaihim ayyada'aha syai'an musamma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau memberikan sesuatu untuk mereka berupa waktu yang disebutkan. Tidak ada tenggang waktu. Pokoknya kapan bisa dihancurkan dihancurkan. Wa inna ma yurina bidzalika fi ma yuzhiruna ay yuslimu bi tarkiha min sufahaihim wa nisaihim wa dararihim wa yakrahuna ayu rawi'u qawmahum bihadmiha hatta yadkhulal hatta yudkhilahumul islam wa inama yurina bidzalika. Mereka pengennya memberi meminta tangguh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yudhiruna ayuslimu bitarkiha min sufahaihim ayaslamu bitarkiha min sufahaihim wa nisaihim, agar supaya mereka selamat dari dengan dia dibiarkannya patung berhala itu, agar orang-orang bodohnya, perempuan-perempuannya, anak-anak kecilnya, barakallahu fikum, tidak berontak. Wa yakrahuna ayurawi'u, dan juga barakallahu fikum, utusan-utusan ini tidak senang agak kalau mereka dalam kondisi seperti itu ditakuti dengan dihancurkannya berhala mereka sebelum mereka masuk Islam. Fa aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ayyaba'a Aba Sufyan ibn Harb wal Mughira ibn Syu'bah yahdimaniha. Rasulullah sallallahu tidak mau, tidak ada tawar menawar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengutus Abu Sufyan ibn Harb dan Al-Mughira bin Syu'bah untuk menghancurkan patung berhala Lata ini. Waqad kanu yasalunahu ma'a tarki taghiyati ay ya'fiyahum min as-salah. Mereka juga bersama dengan permohonan untuk tidak dihancurkan patung berhala mereka, mereka juga belum mau sholat. Biarkan kami untuk sementara tidak melakukan sholat. Baik. Wa la yukthiru awthanahum bi aydihim, dan agar supaya jangan patung berhala mereka dihancurkan oleh tangan-tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama kasru awthanikum bi aydikum fasanu'fikum minhu amma kasru awthanikum bi'aidikum fasanu'fikum minhu wa amma salatu fala khaira fi dinin la salata fihi. Baik. Amma kasru awthanikum bi'aidikum bi'aidikum fasanu'fikum minhu. Maunya Allah yuksiru awthanahum bi'aidihim. Adapun menghancurkan patung berhala dengan tangan mereka, maka itu dimaafkan, tidak apa-apa. Biar kaum muslimin yang menghancurkannya. Wa amma salatu fala khaira fi dinin la salata fihi. Adapun tawar-menawar tentang masalah sholat, kata beliau, tidak ada kebaikan pada agama seseorang tanpa melakukan sholat. La khaira fi dinin la salata fihi. Tidak ada. Sebaik apapun seseorang kalau tidak sholat maka tidak baik. Falamma aslamu wa kataba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitaban amara alaihim Utsman bin Abil As wa kana min ahdathihim sinna. Wadhalika annahu kana min ahrasihim ala tafaqquhi bil Islami wa ta'allumil Qur'an. Maka ketika mereka semuanya sudah masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat untuk mereka. Amara alaihim Utsman bin Abil As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang di antara mereka yang bernama Utsman bin Abil As. Wa kana min ahdathihim sinna. Dari utusan itu ternyata Utsman bin Abil As ini adalah yang paling mudanya. Wa dzalika annahu kana min ahrasin nasi 'ala tafaqquhi bil Islami wa ta'allumil Qur'an. Ternyata dia adalah orang yang paling semangat untuk belajar Islam dan belajar Al-Qur'an. Ketika mereka datang ke Madinah, dia justru sibuk untuk belajar. Ambil kesempatan pada saat itu bertanya, untuk mempelajari, untuk mengetahui tentang Islam. Sehingganya Rasulullah SAW memberikan kedudukan untuknya. Baik. Falamma faragu min amrihim wa tawajjahu ila biladihim raji'in. Maka begitu selesai urusan mereka di kota Madinah, tugas selesai yang mereka emban, wa tawajjahu ila biladihim raji'in, dan mereka pun sudah mengarah kembali ke negeri mereka, pulang. Ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan bin Harb wal Mughira bin Syu'bah fi hadmi at-Taghiyah. Fa kharaja ma'al qaumi hatta idza qadimu at-Ta'ifa arada al-Mughira bin Syu'bah ay yuqaddima Abu Sufyan. Fa aba dhalika alaihi Abu Sufyan fa qala udkhul anta ala qaumika. Wa qama Abu Sufyan bi malihi bidil hadm. Falamma dakhala al-Mughira bin Syu'bah 'alaha يضربها بالمعول وقام دونه بنو معتب خشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب عروة وخرج نساء ثقيف حراسا يبكين عليها ويقول أبو سفيان والمغيرة يضربها بالفأس وهلك وهلك فلما هدمها المغيرة وأخذ مالها وحليها أرسل إلى أبي سفيان مجموع مالها من الذهب والفضة والجزع. قال أرسل المغيرة بن شعبة أن يقدم أبا سفيان. المغيرة بن شعبة memerintahkan أبو سفيان engkau saja yang duluan. فأبى ذلك عليه أبو سفيان. أبو سفيان tidak mau. أبو سفيان حلب. Faqala udkhul anta ala qaumika. Abu Sufyan mengatakan engkaulah yang masuk. Wa aqama Abu Sufyan bi malihi bidil hadm. Dan Abu Sufyan tinggal dengan hartanya di tempat yang namanya Dul Hadm. Falamma dakhala al-Mughira bin Syu'bah 'alaha yadribuha bil mi'wal. Ketika Mughira bin Syu'bah masuk ke kampungnya, maka Mughira bin Syu'bah pun naik ke patung berhala itu dan menghancurkannya dengan kampak. Wa qama dunahu banu mu'attab khasyata ayyurma aw yusabu kama usiba Urwah. Wa qama dunahu banu mu'attab. Dan di sana ada banu mu'attab berjaga-jaga khawatir jangan sampai Mughira akan dipanah sebagaimana telah dipanah sebelumnya Urwah. Wa kharaja nisa'u thaqib urra hasate husaran yabkina 'alaiha. Keluarlah perempuan-perempuan thaqib husaran yabkina 'alaiha, meratapi patung berhala mereka. Wa yaqulu Abu Sufyan wal Mughira. Wa yaqulu Abu Sufyan wal Mughira yadribuha bil ba'si wa hal lak wa hal lak. Kehinaan. Falamma hadama al Mughira, maka begitu selesai patung berhala itu dikampaki, dihancurkan. Wa akhadha malaha wa huliyaha, dan diambillah harta yang ada di sana, emasnya, perhiasannya, arsala ila Abi Sufyan majmu'a maliha min adh-dhahab wal fiddati wal jazab. Maka Mughirah bin Syu'bah pun mengirim semua harta lata ini kepada Abu Sufyan barakallahu fihi. Waqad kana Abu Malih ibn Urwah wa Qarib ibn al-Aswad qadima ala Rasulullah SAW qabla wafdi Thaqib hina qutila Urwah. Waqad kana Abu Malih ibn Urwah, dan sebelumnya Abu Malih ibn Urwah dan Qarib ibn al-Aswad qadima ala Rasulullah, sebelumnya datang ke Rasulullah SAW sebelum datangnya utusan Thaqib. Ina kutila Urwah yuridani firaqa Thaqib. Ketika Urwah telah terbunuh, dua orang ini datang sebelum utusan orang Thaqib. Dua orang ini pengen untuk meninggalkan Thaqib. Walla yujami'ahum ala syai'in abada. Dan mereka berdua tidak lagi mau berkumpul bersama dengan orang Thaqib. Aslama, dan keduanya pun masih Islam. Faqala lahumma Rasulullah SAW tawallayani tema syi'tuma. Kata Rasulullah SAW, silahkan kau melakukan hubungan dengan siapapun yang kalian berdua pengen untuk melakukan hubungan dengannya. Qala natawallallaha wa rasulah. Mereka berdua mengatakan kami cukup loyal kepada Allah dan Rasulnya. Faqala Rasulullah wa khalukuma Aba Sufyan ibn Harb. Faqala wa khaluna Aba Sufyan. Dan saudara dan paman kalian Abu Sufyan ibn Harb. Maka keduanya pun mengatakan dan paman kami Abu Sufyan ibn Harb. Falamma aslama ahlu Taif sa'ala Abu Malih Rasulullah SAW ayyaqdiya an abihi Urwah daynan kana alaihi min mali taqiyah. Falamma aslama Abu Taif, ketika orang-orang Taif semuanya sudah masuk Islam, sa'ala Abu Malih Rasulullah ayyaqdiya an abihi Urwah daynan kana alaihi min mali taqiyah. Abu Malih meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibayarkan utang ayahnya, yakni Urwah. Dainan kana alaihi, yang merupakan utang, min mali taghiyah, dari harta patung berhala lata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am. Kata Rasulullah, iya, aku akan membayarkan utangnya. Faqala lahu Qarib ibn al-Aswad wa al-Aswad ya Rasulullah. Faqdihi wa Urwa wal Aswad akhawani la li ab wa um. Urwah dan al Aswad ini akhawani, dua orang yang bersaudara sebapak seibu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal aswad mata musyrika. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adapun Aswad dia mati musyrik. Faqala Qarib ibn al Aswad ya Rasulullah lakin tasilu musliman da qarabah yakni nafsahu wa innama ad-dain wa alayya. Akan tetapi ya Rasulullah, engkau akan menyambung dengan seorang muslim yang memiliki kekerabatan yakni dirinya sendiri. Wa innama ad-dain wa alayya, yang berutang adalah aku. Wa ana alladhi uta'ni utlabu bihi, dan aku yang dituntut untuk membayarnya. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan ayak dia daina Urwah wal Aswad mimma litaghiyati fa'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Sufyan ayak dia daina Urwah untuk melunasi utang-utangnya Urwah dan Al Aswad dari harta taghiyah tadi. Fa'al, harta taghiyah maksudnya patung berhala itu barakallahu fikum disembah oleh orang dan orang pun menyerahkan hartanya ke situ, sehingga di berhala itu banyak emas, banyak perak, banyak uang. Subhanallah. Baik. Hatta di zaman sekarang ini kuburan-kuburan yang dikeramatkan memang orang-orang ngasih uang ke situ. Cuman ya imma kerabatnya si mayit yang ambil, wa imma yayasannya, wa imma yang ngurusi kuburan di situ, yang ambil uangnya. Hatta di zaman sekarang. Jadi kalau terjadi haul, maka ramai orang datang ke sana dan memberikan uang. Seorang yang pernah ana bercerita dengannya, yang dulunya aktif di tarekat ini, mereka mengatakan, itu uang tinggal dikasih masuk karung. Uang dikumpul dikasih masuk karung. Di tempat lain nanti dihitung, dirapikan. Pada saat diambil dari pelataran kuburan di situ, memang uang banyak sekali. La haula wa la quwwata illa billah. Malu taghiyah ini yang dipakai untuk membayar utang. Wa kana kitabu Rasulullah SAW alladhi kataba lahum bismillahirrahmanirrahim Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-mu'minina in tayyib إضاحة وج ووسيده حرام لا يؤبد ومن وجد يصنع شيئا من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه فإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. Ketika mereka semuanya masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat untuk mereka, bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal mu'minin. Beliau mengatakan inna idaha wa saydahu haramun. Sunya idah wa idah wa jin wa saydahu haram. Allah alam maksudnya apa ini? La yu'dadu, tidak boleh dicabut. Wa man wujida yasna'u syai'an, tidak boleh dicabut apa? Tidak boleh dicabut, tidak boleh dipatahkan pohonnya. Wa man wujida yasna'u syai'an min dzalika, barang siapa yang melakukannya, fa innahu yujlad, dia akan dicambuk. Watun zauthiyabuhu, dan akan dilepaskan pakaiannya. Fa'in ta'adda dhalika fa'innahu yu'khadu fa'yablubihi ila Nabi SAW. Kalau dia melanggarnya, maka dia akan ditangkap dan dibawa menghadap Nabi SAW. Wa'inna hada amru Nabi SAW, dan ialah perintah dari Nabi. Fakataba Khalid bin Sa'id bi amri Rasul Muhammadin ibni Abdullah, fala ya ta'addahu ahadun. Maka dituliskanlah. Fakataba Khalid bin Sa'id bi amri Rasulillah, dengan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yata'addahu aharun, dan ternyata tidak ada seorang pun yang melanggarnya. Fa yadlimu nafsahu bima amara bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang melampauinya sehingga mereka menzalimi diri mereka sendiri. Fa hadhihi qissatu Thaqib min awwaliha ila akhiriha. Maka inilah kisah Thaqib dari awal sampai akhirnya. Suknaha kamahia, kami bawakan sebagaimana apa adanya. Wa intakhalala baina ghazwiha wa islamiha ghazatu Tabuk. Walaupun takhalala baina ghazwiha, walaupun takhalala ini diantarai, barakallahu bikum, diantarai antara Fathu Makkah dengan ghazwah, barakallahu bikum, Saqib atau Taif, itu ada perang Tabuk. Tapi di sini diceritakan langsung, wailah ada antaranya. Yani kan begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan penaklukan atas kota Makkah. Selesai penaklukan, beliau ke Hunain, melakukan peperangan dengan Hunain. Barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah SAW lanjut menuju apa? Ke Saqib, orang-orang Taif. Ternyata tidak mampu ditaklukkan, akhirnya Rasulullah SAW kembali ke kota Madinah. Sampai ke kota Madinah, dilakukanlah perang Tabuk. Jadi, setelah perang Tabuk, barulah mereka datang. Ini utusannya orang-orang Taif. Dan masuknya mereka ke dalam Islam. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, kami rentet saja begitu, walaupun sebenarnya ada perang Tabuk yang memperantarai kejadian ini. Barakallahu fikum. Fahadi kisah Thaqib min awaliha ila akhiriha, ila kisah Thaqib mulai dari awal sampai akhir, suknaha kama hiya, kami bawakan sebagaimana apa adanya. Wa intakhalla baina ghazwa wa islamiha ghazatu Tabuk wa ghairuha, walaupun diantarai dengan perang Tabuk dan perang yang lainnya, lakin akharna alla naqta'a qissatahum, akan tapi kami sambung saja ini agar supaya kita tidak putuskan kisah mereka sesungguhnya. Wa yantadhi ma awwaluha bi akhiriha liyaqa'al kalamu ala fiqhi hadhihi alqissati wa ahkamiha. Wa yantadhi ma, agar supaya nyambung kisahnya dari awal sampai akhirnya, liyaqa'al kalamu ala fiqhi hadhihi alqissah, agar supaya kita bisa mengambil fikih dari kisah kejadian ini dan hukumnya. Fi mawdi'in wahid, di satu tempat. Fanaqul fiha min al-fikih, maka kami katakan di perang Thaqib ini, atau perang Tabuk, perang Taif ini, ada fikih yang kita bisa ambil, jawazul qitali fil ashhuril hurum. Baik. Wa nasxu tahrim dzalika, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min al-Madinati ila Makkah fi awakhir syahr Ramadan ba'da mudhi 18 laila minhu. Wad dalilu alayhi ma rawahu Ahmad fi musnadihi, haddatsana Ismail an Khalid al-Hazza an Abi Qilabah an Abi al-Ash'ath an Shaddad ibn Aws annahu marra ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman al-Fath ala rajulin yahtajimu bil baqi' li 18 lailatan khalat min Ramadan wa huwa akhirun biyadi faqala aftara al-hajim wal mahjum wa hadha asahhu min qawli man qala innahu kharaja li ashri qalawna min ramadhan wa hadha al-isnadu ala sharti muslim faqad rawa bihi bi'aynihi inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in. Kita tengok barakallahu fikum bagaimana perjalanannya sesuai dengan tanggalannya, penanggalannya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, kharaja min al-Madinati ila Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dari kota Madinah menuju Makkah untuk apa? Untuk penaklukannya. Direntet ulang dari awal ini ceritanya. Di awal syahr Ramadan, di akhir bulan Ramadan. Ba'da mudhi 18 laila minhu, setelah lewatnya 18 hari dari bulan Ramadan, beliau beranjak dari meninggalkan kota Madinah menuju Makkah. Wa dalilu alaihi ma rawahu Ahmad, dalil yang menunjukkan bahwa beliau barakallahu fikum meninggalkan kota Madinah di tanggal barakallahu fikum tanggal 18 Ramadan. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, beliau mengatakan haddatsana Ismail bin Khalid al-Hadza, disampaikan kepada kami oleh Khalid al-Hadda an Abi Qilabah an Abi al-Ash'ad an Shaddad bin Aws annahu marra ma Rasulullah SAW zaman al-Fath ala rajulin yahtajimu bil baqiy, bahwa Rasulullah SAW melewati seseorang yahtajimu bil baqiy, melakukan hijamah di baqiy li 18 lailatan khalat min Ramadhan di tanggal berapa? Dibaki di zaman asyara laila khalat min Ramadhan. Setelah lewat berapa? 18 hari dari bulan Ramadhan. Wa huwa akhirun biyadi, dan beliau mengambil tanganku. Faqala aftar al-hajim wal mahjum. Beliau mengatakan telah iftar, telah berbuka orang yang berbekam dan yang dibekam. Wa hadza asahhu min qawli man qala innahu kharaja li ashrin khalawna min Ramadan. Ini lebih benar ketimbang orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah li ashrin halona min Ramadan, yakni setelah 10 hari lewat dari bulan Ramadan. Wa hadzal isnadu ala syarti Muslim, dan sanad ini sesuai dengan sanad syarat Muslim. Faqad rawa bihi bi ainihi inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'. Beliau sendiri meriwayatkan inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Wa qama bi Makkah 19 lailah yuqassiru shalah. Sesampainya beliau di kota Makkah, aqama bi Makkah 19 lailah. Beliau berada di Makkah 19 lailah, 19 hari. Baik, yuqassiru shalah, beliau mengqasar salat, tsumma kharaja ila Hawazin. Baik, yakni setelah penaklukan kota Makkah, beliau berada di situ sekitar 19 hari. Kemudian beliau keluar ke Hawazin, faqatalahum, dan memerangi orang-orang Hawazin. Di mana? Di Hunain. Wa faragha minhum, dan selesai. Thumma qasada Ta'ifah, selesai perang Hunain, beliau langsung beranjak menuju Ta'if. Fahazarahum bid'an wa ishrina layla. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung kota Ta'if atau bentengnya orang Thaqif di Ta'if, ishrina layla, 20 hari, fi qawli Abi Ishaq, sesuai dengan pendapat Ibnu Ishaq. Wa 18 laila fi qawli Ibnu Sa'ad. Ada juga yang mengatakan 18 hari sesuai dengan ucapan Ibnu Sa'ad. Wa 40 laila fi qawli Makhul, dan ada yang mengatakan 40 malam bahkan sesuai dengan ucapan Makhul. Fa idza ta'ammalta dzalika 'alimta anna ba'da muddatil hisar fi dzil qa'dah. Kalau engkau perhatikan, engkau hitung-hitung, anna ba'da muddatil hisar, bahwa sebagian hari-hari di kepungnya benteng Thaqif di Ta'if berada di bulan Dzulqa'dah. Wala buddha, dan mesti. Walakin qad yuqal lam yabtadi al-qital illa bi Syawal. Boleh jadi ada yang akan mengatakan bahwa beliau tidak memulai peperangan kecuali di bulan Syawal. Falamma syara'a fihi lam yaqta'hu li syahril haram. Falamma syara'a fihi, maka ketika beliau masuk ke dalamnya, lam yaqta'hu li syahril haram, beliau tidak memutuskan peperangan karena bulan haram. Walakin min aina lakum annahu sallallahu alaihi wasallam ibtada'a qitalan fi syahril haram. Wa farqun bainal ibtida'i wal isti'da' wal istidamah. Walakin min aina lakum annahu ibtada'a. Akan tetapi dari mana kalian bisa mendapatkan pendalilan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai peperangan di bulan haram? Barakallahu fikum. Wa farqun bainal ibtida' wal istidamah. Tentunya beda antara memulai peperangan dengan melanjutkan peperangan. Barakallahu fikum. Ini sebenarnya harus nyambung ini, barakallahu fikum, tentang masalah apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan di bulan-bulan haram, sementara ma'ruf bahwa bulan-bulan haram itu adalah haram melakukan peperangan di dalamnya. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya bi idznillahi tabaraka wa taala. Masih panjang, barakallahu fikum, tentang masalah ini. Ila hunas, subhanallahi wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.